Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladhi hadana bil islam wal iman wassalatu wassalamu ala sayyidil ghirril muhajjalin Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah sama-sama kita ikuti bedah tafsir Syekh Sya'rawi dalam program Penyejuk Iman dan Islam RRI Medan. Pada pertemuan ini, bahasan kita pada surah Al-Baqarah ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Iya. Artinya, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksaan buat mereka dan mereka tidak akan pernah ditolong sekalipun. Pendengar yang berbahagia, Allah sekali lagi mengingatkan kita tentang kesesatan Bani Israel. Kenapa? Mereka membeli kehidupan dunia dengan harga kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah. Artinya mereka jadikan kehidupan akhirat sebagai harga untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan di dunia. Islam memberikan solusi. Kalau kita melihat dunia saja, itu sudah merupakan tindakan bodoh dan salah besar. Kenapa? Karena kenikmatan dunia ini jika dibanding dengan kebahagiaan akhirat, tak ada apa-apanya. Tidak sebanding. Karena setiap manusia yang beriman pasti memohon segala apa yang mereka buat, mereka kerjakan menjadi pahala yang baik di akhirat. Oleh karena itu, kita melihat usia manusia di dunia ini terbatas pada umur dunia itu sendiri. Semuanya bersifat nisbi dan sementara, baik umur manusia dan umur dunia ini. Jika diperkirakan umur dunianya sebatas engkau tinggal di dalamnya, ia akan berakhir bila kamu keluar dari dunia ini. Keluar dari dunia dengan kematian, dan kematian tidak selalu diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu, para pendengar yang berbahagia, Islam tidak menjadikan dunia sebagai tujuan karena umur kita di dalamnya sangat-sangat terbatas. Nah, pada ayat ini juga dijelaskan bahwa karakter Yahudi ini, mereka ingin bersenang-senang habis di dunia ini dengan cara menjual akhiratnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang sangat-sangat sangat menyedihkan sekali. Karena kita kalau masa muda ini misalnya menghabiskan seluruh potensi masa muda kita, padahal hidup kita untuk masa tua pun ada, ternyata pada masa tua nanti kita menjadi gelandangan, kita menjadi orang tak menentu, tak punya tempat tinggal sama sekali, tidur di emperan bagaikan orang yang tak punya apa-apa di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena dia telah habiskan masa dunianya untuk berfoya-foya, ogah-ogahan, dan tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun pada akhirnya. Mereka yang seperti ini membeli kehidupan dunia dengan harga akhirat tidak akan pernah diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Di dunia ini pun sudah mendapat azab sebenarnya. Manusia kalau punya uang, tidur enak, kan enak, sedap dia rasanya. Tapi kalau orang Yahudi sekarang gak bisa tidur enak di rumahnya. Kenapa? Mereka sudah ketakutan dengan perbuatan jahatnya. Pasti satu saat masyarakat Palestina, umat Islam akan membalas kejahatan mereka, akan menghancurkan mereka, dan setiap mereka akan ketakutan ketika berada di keramaian, ketika berada di kafe, ketika berada di lobi hotel, ketika berada di pinggir pantai, dan ketika berada di stasiun bus. Suatu saat bisa saja terjadi peledakan, bom syahid dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka ketika mencari dunia ini, mengambil dunia ini, tidak lagi memperhatikan rambu-rambu ya humanisme, kemanusiaan yang mereka harus perhatikan. Mereka main ambil saja, main bunuh saja, sehingga membuat banyak musuh yang akan mengelilingi mereka dan siap menghancurkan mereka. Nah, inilah sebuah pendahuluan dari ayat 86 ini, bisa didiskusikan dengan kawan-kawan yang di samping kiri kanan saya. Iya, jadi Ustaz Hanafi, apabila kita kaji ayat 86 ini dengan ayat 85, apa yang Ustaz Hanafi sebutkan tadi benar sekali, bahwa Bani Israel itu tidak bisa tidur nyenyak. Jangankan Bani Israel, siapapun yang melakukan pembunuhan dan pengusiran tidak akan bisa tidur nyenyak. Ketika dia telah membangun kehidupan dengan cara permusuhan dan dosa kriminal, maka dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Kenapa? Di sana sini udah banyak musuhnya. Udah dia bunuh orang, buatlah yang bunuh itu gak bisa bunuh dia. Tapi kan anaknya ada, saudaranya ada, masa rela gak salah dibunuh? Pasti ada unsur pembalasan. Baik-baik hidup bertetangga diusir, dia pun akan berpikir, apa salahku kok diusir? Maka suatu ketika dia pun tidak enak ketika orang itu pindah di rumah yang baru, rupanya dia lewat rumah itu. Ini dulu rumah yang orang aku usir, ini dulu enggak. Jalan pun jadi enggak tenang. Kawan itu padahal keluar aja, bukan mau lihat dia. Tah mau kayak mana dia berondok dirinya. Nah, semua orang dimusuhi, satu kampung dimusuhi semua. Kayak mana dia bisa mau keluar masuk kampung tuh lenggang kangkung? Inilah yang dilakukan Bani Israel. Ini juga pelajaran bagi kita. Apa yang kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan kita dengan menyusahkan orang lain, itu menyedihkan diri kita sendiri pada hakikatnya. Tidur tak nyonyak, kata Ustaz Hanafi. Betul, iya. Saya memandang begitu. Nah, demikian jugalah bagi umat Islam. Kalau saya melihat kaitan ini ada. Janganlah karena kita hanya ingin hidup di dunia dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyak mungkin, kita gadaikan akhirat. Walaupun tidak kita menjual-jualnya, tapi kita tidak peduli sama akhirat. Mau orang sholat-sholatlah, mau haji-hajilah, mau berzakat-berzakatlah, dia pun tenang saja. Tidak terfikir dia bagaimana dunia saya ini bisa membahagiakan akhirat saya. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Minta, cari apa yang telah disediakan oleh Allah untukmu di dunia ini, untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian hidupmu yang esensi dari dunia ini. Jadi adanya apa? Keseimbangan yang balansis antara kebutuhan duniawi dan orientasi ukhrawi kita sebagai manusia. Nah, di sini kalau kita lihat merupakan sindiran yang sangat besar, ancaman yang sangat berat, karena Allah mengatakan walahum yunsarun. Ya, di dunia dan di akhirat mereka tidak akan pernah dibantu. Maksudnya apa? Bantuan-bantuan yang untuk menenangkan jiwa mereka tak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat orang-orang yang anaknya sudah melakukan bom syahid di Palestina, orang Palestina sendiri mereka mengatakan, kalau ada anak aku empat lagi macam ini, ku relakan. Bukan dia merasa takut. Nah, kenapa? Dia berada pada jalan yang benar. Sementara orang Yahudi, mati satu anaknya ketakutan, langsung pindah ke Amerika. Kenapa? Anakku cuma tinggal dua. Kalau udah mati satu, tinggal satu lagi. Kalau mati satu, apa anakku lagi? Jadi ini ketakutan yang luar biasa. Nah, ini perlu kita coba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya bagaimana Islam mengatur kehidupan yang baik dengan dunia ini untuk menuju akhirat kelak. Iya, sangat-sangat berkesan sekali ayat ini pada pemahaman saya. Karena saya melihatnya, Ustaz Hanafi, ayat ini mencakup seluruh kehidupan manusia. Yang maksudnya adalah tidak boleh dan jangan sekalipun pernah orang Islam itu menggadaikan kehidupan akhiratnya untuk kepentingan kehidupan dunianya. Mengorbankan kehidupan akhiratnya dengan hanya mengutamakan ketamakan dan kehidupan materialisme di dalam kehidupan dunia. Saya juga melihat bahwasanya para intelektual kita pun juga harus memahami dan menghayati ayat ini dengan baik. Ya. Karena ayat ini tidak hanya khusus atau hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja, tapi dalam semua aktivitas kita sebagai seorang yang sebagai seorang intelektual, kita seharusnya hendaklah berusaha untuk mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk memahamkan masyarakat dengan pemahaman yang sebaik-baiknya, bukan malah membuat pernyataan-pernyataan atau membuat fatwa-fatwa dan hukum-hukum yang malah meresahkan dan bisa membuat masyarakat menjadi bingung dan bahkan menghancur struktur kehidupan masyarakat. Ya, sangat menarik kalau saya perhatikan. Bila kita melihat ayat ini dalam konteks pembicaraan mengenai Yahudi, satu sisi, karena memang ayat ini terkait dengan mereka, dan juga ayat ini bisa kita tarik keluar dari konteksnya, karena al-umum al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah bagi kita, gambaran dan pengajaran, ada lafaz-lafaz yang umum yang mencakup kepada seluruh kaitan kehidupan tanpa memandang ras dan suku atau agama. Nah, maka berlakulah bagi umat Islam. Kenapa hidup kita ini menjadi hina seperti ini? Di mata orang kafir pun tak ada nilainya kita. Kenapa? Sebab kita telah menjual akhirat kita demi dunia kita. Contoh sangat kecil sekali. Berapa banyak orang yang terlena kehidupannya, ya, sehingga tidak sempat beramal. Dia bergaul dengan orang non-muslim, tapi tak nampak satu ciri khas keislamannya. Kalau dia harian tak sholat, puasa tak ada yang puasa. Ini kan sama artinya melengahkan dan menjual akhiratnya demi dunia yang sementara. Maka orang-orang yang non-muslim pun tak dapat pelajaran. Apa bedanya saya dengan dia? Tak ada. Sama-sama tak sholat, sama-sama tak puasa. Lumayan saya kadang-kadang teringat juga kembali ke gereja sebentar untuk melaporkan dosa-dosa saya kepada para pendeta agar diampuni. Kalau orang yang satu ini, sama ulama pun tak tahu dia ini siapa, mana ulama ataupun masjid pun tak tahu dia, mana pintu masjid itu. Nah, inilah yang menjadi ihtimam kita, pusat perhatian kita. Kenapa? Ini tidak sedikit orang seperti ini, banyak sekali. Dan kalau kita tidak melakukan ekspansi dakwah ini dengan baik, orang-orang masih seperti ini tak tersadar dia. Tahu-tahu sudah tua, meninggal, baru tahu dia di situ. Kalau dia telah melengahkan dunianya, ternyata di akhirat dia sudah dihadang dengan berbagai azab yang sangat pedih. Nah, maka oleh sebab itu sebagai hamba Allah, nah, mari kita sekali lagi menyatakan dan memperkokoh diri kita bagaimana hidup ini berdasarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita carilah akhirat lewat dunia kita yang sederhana ini. Maka dalam kesempatan kali ini, ya, saya mengajak para pendengar, diri saya dan seluruh hadirin untuk tetap berada dalam jalan-jalan Allah dan menjadikan Islam sebagai solusi yang terbaik dari persoalan hidup kita, sehingga kita tidak terjebak kepada menjual akhirat demi dunia yang sebentar dan sementara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya Hanafi Ismet, terima kasih. Dan juga saudara saya Al Ustaz Zainal Arifin dan Akh Perdana mengucapkan ahlan wa sahlan bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.